empty school air. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold a little love. Wanna hold a little love. Wanna hold a little love. Wanna hold a little love. Wanna hold a little love. Di dermaga ku telusuri arah terjal terliku, tak peduli nasib yang melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Tetes darah di atas sukacita adalah suka lara di atas saudara. Lulus dengan selamat.